إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ibadallah Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim la yadhlimuhu ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن ستر ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها من قرب يوم القيامة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kaum muslimin adalah bersaudara. Al-Muslimu Akhul Muslim, seorang Muslim dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, bukan bermusuhan, bukan saling benci-membenci, bukan saling menghina, mencaci. Kaum muslimin semuanya itu bersaudara. Yakni yang dimaksud persaudaraan di sini ialah al-ukhuwah fid din, persaudaraan di atas agama, walaupun berbeda nasab keturunan. Al-ukhuwah fid din, persaudaraan di dalam agama jauh lebih bagus dan lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan secara nasab. Karena apabila persaudaraan itu hanya sebatas pada nasab, yang belum tentu mereka bersaudara di atas agama Islam, maka bisa jadi saudara senasab tersebut akan ada di tengah-tengah mereka permusuhan. Tidak sedikit saudara, kakak, beradik mereka saling bermusuhan. Bahkan orang tua dengan anaknya atau sebaliknya, mereka bermusuhan. Padahal secara nasab mereka adalah memiliki kedekatan nasab keturunan. Namun dikarenakan nasab tersebut, persaudaraan di atas nasab tersebut tidak dibangun dan tidak disertai dengan agama, akhirnya persaudaraan senasab itu tidak ada manfaatnya. Kakak beradik saling membunuh, anak membunuh orang tuanya, atau sebaliknya, dikarenakan faktor ekonomi mungkin, atau bagian dari urusan dunia. Al-Muslimu akhul Muslim. Tetapi ketika nasab tersebut, persaudaraan satu nasab keturunan dibarengi dengan persaudaraan di atas Islam, maka betul-betul sangat kuat. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada di antara paman beliau yang tidak mau menerima ajakan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal satu nasab pamannya. Abu Talib misalnya, seorang paman yang membela ponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya ketika menyampaikan Islam. Beliau diperangi, beliau dicaci maki oleh kaumnya, kaum Quraisy di kota Makkah. Pamannya membela beliau. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib membela Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi apakah persaudaraan senasab ini bermanfaat baginya? Tidak. Karena tidak ada atau tidak ada penerimaan dari Abu Talib terhadap dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mau masuk Islam, yang kemudian tidak ada manfaatnya. Demikian pula Abu Lahab, penolakannya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam betapa keras, sampai ketika dikumpulkan di Bukit Safa, Rasul alaihi salatu wassalam mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala. Maka Abu Lahab mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tabban laka ya Muhammad, ali hada jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk tujuan seperti ini kamu mengumpulkan kita di sini? Tujuannya ialah untuk menyampaikan ajaran tauhid, menyampaikan kepada mereka bahwa peribadahan mereka kepada berhala adalah bentuk kesyirikan. Kalian harus beribadah kepada Allah. Abu Lahab tidak terima. Padahal secara nasab dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fal muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, walaupun beda nasab, beda orang tua, beda bapak, beda ibu. Tapi selama mereka adalah kaum muslimin, maka mereka itu adalah saudara kita. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, jagalah persaudaraan tersebut, jagalah persaudaraan di atas agama ini dengan cara la yadhlimuhu wa la yuslimu. Ini diantaranya. Dengan cara jangan sampai kalian menzaliminya. Jangan sampai seorang muslim menzalimi, menganiaya saudaranya sendiri, sesama muslim. Menzalimi berkaitan dengan hartanya, atau berkaitan dengan darahnya, atau juga menzalimi yang berkaitan dengan kehormatannya, dibunuh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, ini juga termasuk bagian dari kezaliman yang berkaitan dengan darah. Atau mengambil harta saudara kita tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, mencurinya, menipunya, atau perbuatan-perbuatan zalim lainnya yang berkaitan dengan harta, ini juga termasuk bagian dari kezaliman. Atau kehormatannya dilecehkan, direndahkan, dihina, diribahi. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara sebab pecahnya ukhuwah fil Islam, sebab tercerai berainya persatuan kaum muslimin, persaudaraan kaum muslimin, adalah adanya unsur kezaliman. Apabila sudah ada kezaliman yang terjadi, maka di situ akan ada sebab perpecahan. Yang tadinya bersaudara, karena ada kezaliman, renggang hubungannya. Dan hal yang seperti ini bisa dirasakan terlebih dalam kekeluargaan. Ketika seorang ayah menzalimi anaknya, atau anak menzalimi ayahnya, orang tuanya, atau kakak dengan adiknya, maka akan semakin menjauh kekerabatannya, akan semakin jauh persaudaraannya. Ribut gara-gara warisan yang belum dibagi, atau hal-hal lainnya, atau salah satu menginginkan mendapatkan bagian yang lebih daripada yang lainnya. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab terjadinya perpecahan ukhuwah adalah az-zulm, kezaliman. Maka dari itu Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, la yadzlimuh, jangan saling menzalimi, jangan kalian menzaliminya. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berikutnya, wala yuslimuhu, dan jangan kalian menyerahkan saudara muslimmu itu kepada orang yang akan menzaliminya. Dirinya sudah mengetahui bahwa saudaranya itu akan dizalimi, dan dia mengetahui di mana keberadaannya, dan dia mengetahui siapa yang akan menzaliminya. La yuslimu, jangan kemudian memasrahkan, menyerahkan, atau memberitahukan tuh fulan di sana, padahal dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh fulan adalah bentuk kezaliman. La yuslimu. Termasuk bagian la yuslimuhu ialah apabila dia mengetahui saudaranya sedang dianiaya, sedang dizalimi, dan dia memiliki kemampuan untuk membelanya, dia diam saja, membiarkan saudaranya terzalimi, membiarkan saudaranya dipukuli, membiarkan saudaranya dirampok, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman, sementara dia memiliki kemampuan. Maka seorang muslim, la yuslimu, jangan sampai membiarkan, memasrahkan orang yang akan dizalimi kepada orang yang akan menzaliminya, dibiarkan begitu saja. Termasuk bagian bentuk kezaliman, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Apabila dia mendengar saudaranya itu sedang dibicarakan, sedang diribahi, sedang disebut-sebut kejelekannya di hadapan banyak orang, dan dia tahu, mestinya dia mengingatkan kepada saudara yang sedang menggibahi itu, kepada saudara yang sedang merumpi atau menggosip itu, kasih tahu, fulan tidak seperti apa yang kalian sampaikan, fulan adalah demikian, demikian, dan demikian. Bukan kemudian datang kemudian memberikan tambahan informasi kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh saudaranya, yang belum tentu itu adalah informasi yang benar. Iya dan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu untuk memenuhi kebutuhan dia. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dengan saudaranya hendaknya saling membantu sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan kadar kemampuan diri kita masing-masing. Apabila saudara kita itu membutuhkan harta, bantuan berupa harta, dan kita memiliki kemampuan untuk bantunya, bantulah. Apabila saudara kita itu membutuhkan bantuan berupa motivasi, dukungan, support, dan kita mampu untuk memberikan itu, bantulah. Bila saudara kita itu sedang jenuh, sedang banyak permasalahan yang dihadapi, dan dia butuh teman untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, bantulah sesuai dengan apa yang kita miliki. Kanallahu fi hajatih. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu dia. Dalam sabda yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lainnya, wallahu fi aunil abdi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya. Ma kanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Sehingga di antara kunci, di antara sebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal adalah kita membantu saudara kita kaum muslimin, membantu kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu untuk dipaksakan. Saudara kita butuh harta sekian banyak, sementara kita tidak memilikinya, jangan dipaksakan diri kita untuk mendapatkan harta segitu banyaknya. Sesuai dengan kemampuan kita. Saudara kita sedang sakit, butuh biaya untuk berobat, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kita tidak menjamin 100% biayanya, tapi setidaknya ada upaya dan usaha untuk membantunya. Ada saudara kita yang sedang ditimpa musibah, bantu mereka. Ada teman-teman kita, saudara kita kaum muslimin yang sedang bergotong royong untuk membangun sebuah masjid atau tempat-tempat yang penuh dengan manfaat, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Maka di antara sebab datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jal adalah kita membantu saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha min qurabi yaumil qiyamah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar pula dari kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang entah kepada siapa kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah Azza wa Jal kita mengharap dan kita meminta pertolongan. Terkadang kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatan, atau terkadang kita harus membutuhkan biaya yang cukup besar dalam rangka bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi, atau rumah yang terbakar, atau berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kita semuanya tidak mengetahui itu. Terkadang kondisi-kondisi seperti ini datang menghampiri kita untuk memberikan ujian kepada kita, melihat kesabaran kita, melihat bagaimana tawakal kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada saat kita melihat ada saudara kita yang betul-betul merasakan kesulitan, betul-betul merasakan kesulitan, baik itu kesulitan berupa harta atau yang lainnya. Karena kesulitan bermacam-macam. Harta punya, tapi banyak pikiran, galau, jenuh, gak bisa menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Walaupun hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya masya Allah, tapi ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang dia tidak bisa untuk menyelesaikannya. Maka barang siapa yang membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin, oleh saudara kita, biidnillahi azza wa jal, itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah azza wa jal kepada kita di yaumil qiyamah. Kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di yaumil qiyamah dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita telah membantu memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang berikutnya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tadi, wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya dia di yaumil qiyamah. Aib, cacat yang kita miliki, baik itu cacat yang berkaitan dengan fisik badan kita ataupun cacat yang berkaitan dengan akhlak dan adab kita. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudara kita, seorang muslim, balasannya satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi aib-aibnya dia di yaumil qiyamah. Kekurangan-kekurangan yang ada padanya kita tutupi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi kekurangan kita di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi ini tidak selamanya. Artinya, bukan kemudian kita terapkan pada seluruh orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, adab yang tidak baik. Dilihat dari jenis orangnya. Kalau orang tersebut adalah seorang yang dikenal dengan kejahatannya, dikenal dengan perangai yang buruk, kemudian dia melakukan kejelekan, dia melakukan keburukan, apakah kemudian kita akan menutup perbuatan jelek dia? Tentunya tidak. Kalau dibiarkan, bisa jadi dia akan semakin merajalela, dia akan semakin leluasa untuk melakukan kejelekan-kejelekannya. Kalau memang dikenal dengan sebagai seorang penjahat, seorang yang dikenal dengan perbuatan jeleknya, dia melakukan kejelekan, kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Kalau memang kita tidak mampu untuk menangani sendiri, dia telah melakukan demikian, dia telah merampas harta fulan, dia kalau di sini mencemaskan warga, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Ingat, kalau dia dikenal sebagai seorang yang syirik, seorang yang jahat, seorang yang jelek, maka di sini kita tidak perlu menutup aibnya dia. Karena kalau ditutup aibnya, tidak disampaikan kepada banyak orang, bisa jadi dia akan semakin merajalela dan dia semakin akan leluasa dalam melakukan kejelekan-kejelekannya. Sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi apabila kejahatan atau kejelekan itu terjadi dari seorang yang dikenal dengan kebaikan, adab dan akhlaknya mungkin pernah dijumpai dia melakukan sesuatu yang keliru, padahal dia dikenal sebagai seorang yang baik akhlaknya, baik adabnya, dikenal dengan seorang yang baik perbuatannya. Namanya manusia, terkadang terjatuh dalam perbuatan yang salah. Kita bukan malaikat. Malaikat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa hum yuf'alun. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. apa yang diperintahkan kepada para malaikat, mereka melakukannya. Kita bukan malaikat. Yang terkadang terjatuh dalam perbuatan salah, yang terkadang terjatuh dalam perbuatan keliru, padahal kita sudah mengetahui hukum-hukumnya. Itulah manusia, terjatuh dalam perbuatan salah. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kullu bani adam khata, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, kesalahan, kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan ialah at-tawwabun, mereka yang terus bersegera untuk bertaubat kepada Allah azza wajalla. Sehingga apabila ada seorang muslim yang zahirnya nampak sebagai seorang yang baik, berperilaku yang baik, tidak dikenal dan tidak dikenal darinya kejahatan, tapi ketika dia terjatuh dalam kekeliruan, dalam adab yang tidak baik, dan kita mengetahuinya, maka jangan disebarkan. Tutupi aib tersebut sambil kita berusaha untuk menyampaikan kepada saudara kita tadi, ya fulan, sepertinya tadi kamu melakukan demikian, apakah betul? Jika iya, maka ketahuilah ini adalah perbuatan yang salah, tidak baik, tidak benar. Jangan kemudian dibeberkan dan disampaikan kepada banyak umat, terlebih dia adalah seorang tokoh, terlebih dia adalah seorang da'i, terlebih dia adalah seorang panutan, kemudian disampaikan, oh ternyata fulan melakukan demikian, demikian, demikian, melakukan sejenis kejelekan ini dan itu, padahal tadinya tidak dikenal dengan perbuatan jeleknya. Dia dikenal sebagai seorang yang baik akhlaknya, baik adabnya, ibadahnya juga masya Allah. Bisa jadi dia terjatuh dalam kesalahan, bisa jadi dia melakukan kesalahan karena kealpaannya, karena dia lupa, atau karena dia tidak mengetahui kalau itu adalah perbuatan yang tidak benar. Sehingga man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib, cacat aib yang ada pada saudara kita muslim, ini berlaku apabila saudara kita tersebut tidak dikenal dengan kejelekannya, tidak dikenal dengan kejahatannya. Kita tutupi sambil kita berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang baik. Tetapi apabila orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut adalah seorang yang dikenal dengan kesalahannya, seorang yang dikenal dengan perangai yang buruk, yang jahat, yang apabila ditutup aibnya, ditutup kejelekannya, ditutup kejahatannya, akan membahayakan dan akan semakin besar madharatnya, maka dalam kondisi seperti ini harus untuk disampaikan dan diberitahukan kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak yang berwenang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini beberapa sebab untuk bisa terjaga ukhuwah fid din, persaudaraan di dalam agama, apabila apa yang disebutkan itu tadi tidak diterapkan, tidak dilakukan, maka ketahuilah itu adalah menjadi sebab pecahnya persaudaraan di atas agama. Kezaliman apabila dilakukan, maka akan terjadi perpecahan. Demikian pula tidak ingin saling bantu-membantu saudara kaum muslimin juga akan menjadi sebab perpecahan. Demikian pula apabila seorang muslim tidak mau menutup aib dan cacat, kekurangan yang ada pada saudaranya, maka itu juga akan menjadi sebab perpecahan dalam ukhuwah persaudaraan di atas agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan al-zulm dan membuat kita, membantu kita untuk bisa membantu dan menolong saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.